Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh hadirin serta pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini bisa kumpul lagi di Majlis Ar-Ridha dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah kita semua semakin sehat, khususnya batinnya semakin sehat, dan juga batin lahirnya jadi awet sehat, terus umurnya panjang gak entek-entek. Ya, nanti kalau pas entek husnul khatimah, amin Allahumma amin. Mohon maaf saya agak akhir keluarnya, gak langsung di awal karena saya lagi membenahi IT atau teknologi internet yang ada di Majlis Ar-Raudhah, agar majlis ini bisa dinikmati oleh teman-teman dari berbagai belahan dunia dengan lebih profesional lagi, lebih bagus lagi, dan bisa manfaatnya tersebar lebih luas lagi. Nah, malam hari ini Ar-Raudhah resmi siaran langsungnya udah di YouTube. Kalau dulu siaran langsungnya masih di website Ar-Raudhah, meskipun nanti diupload di YouTube. Tapi kalau malam hari ini sudah langsung siaran langsung di YouTube. Dan memang tidak gampang bisa siaran langsung di YouTube karena kita rajin live streaming gitu ya, sehingga alhamdulillah mudah untuk punya akun di YouTube, dan bisa langsung diakses lewat handphone yang ada koneksi internetnya. Nanti masuk YouTube biar diterangkan sama salah satu bagian dari tim IT Ar-Raudhah yang kita bentuk waktu itu di Masjid Agung. Kita resmikan Aswaja IT Developer, biar diterangkan sedikit, nanti kemudian kita lanjutkan pengajiannya. Ya, nah, ini kan hasil kerja anak-anak muda, teman-teman saya. Saya ingin memberikan penghargaan kepada beliau-beliau atas jerih payahnya, karena dakwah itu harus bareng-bareng. Dakwah kalau enggak bareng-bareng nanti tidak bisa jalan dengan baik, tidak bisa jalan dengan bagus. Makanya tadi saya naik turun tuh ya, masih benahin semuanya. Ini kamar saya di atas tuh saya jadikan ruang kerja untuk streaming videonya yang di atas sana. Tadinya kan di kantor depan, saya pindah di atas biar semuanya lebih bagus, lebih baik. Dan untuk ibu-ibu mohon maaf, toiletnya lagi saya bongkar. Insyaallah nanti Jumat depan sudah selesai dua-duanya. Saya pengen jenengan punya toilet yang enak, yang nyaman. Kalau masuk betah tapi jangan lama-lama. Pengennya seperti itu insyaallah. Untuk ini, yo murid, yo adik, yo temen, yo apalah ini Mas Seto nih, yang kopiahnya baru. Iya, tapi mohon maaf belum mandi dari tadi pagi, kecuali mau Jumatan ya. Sore belum sempat mandi, mau mandi saya larang. Pokoknya enggak boleh mandi dulu. Harus ngerampungkan biar streamingnya bagus. Nah, enggak mandinya saja gantengnya seperti ini. Kira-kira kalau mandi nanti seperti apa? Ya ini kalau calon mertuanya lihat atau dengar gitu ya, biar segera dinikahkan dengan putrinya. Nah, kalau saya pengen beliau ini segera menikah. Cuman kok kelihatannya calon mertuanya masih abot melepaskan putrinya ini. Nah, semoga dengan siaran ini resmi saya melamarkan putrinya untuk Mas Seto nih. Ya, saya enggak pernah melamarkan untuk orang, tapi dengan ini live streaming video saya melamarkan Mas Seto untuk anaknya calon mertuanya. Entah siapa ya enggak ngerti saya. Ya, saya juga enggak ngerti sih ya. Siapa? Semoga segera nikah, segera punya anak keturunan yang pintar-pintar seperti ini. Amin. Allahumma amin. Monggo Mas Seto. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari tim Aswaja IT Developer bersyukur karena hari ini kita membuat salah satu karya kita untuk ini, yaitu dengan memberikan layanan atau akses dari video streaming menggunakan fasilitas YouTube. Jadi buat teman-teman, terutama mas-mas dan mbak-mbak, mungkin sudah tidak asing lagi dengan YouTube, atau mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sering-sering di TV-TV itu banyak mengambil video yang ada tulisannya courtesy from YouTube. Itu kan artinya ngambil video dari YouTube. Itu kan sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat. Dan alhamdulillah, untuk mendapatkan akses live streaming atau siaran langsung di YouTube ini tidak mudah. Dan alhamdulillah, karena istiqomah dari guru kita, dari Habib Novel, untuk selalu mengupload atau mengirimkan data pengajian yang setiap kita rekam itu ke YouTube agar bisa dinikmati lagi oleh jamaah atau umat dimanapun berada, baik dari Indonesia ataupun dari luar negeri. Dan seminggu kemarin kita alhamdulillah di approve dari pihak YouTube untuk kita diterima untuk diberikan akses siaran langsung melalui siaran YouTube dari Ar-Raudhah. Nah, mungkin buat teman-teman yang mendengarkan dari radio ataupun streaming radio ataupun streaming video sekarang, mungkin akan beda tampilannya yang mengakses melalui video streaming. Itu kita ada di dua alamat. Yang pertama di YouTube, youtube.ar/raudhah.info, atau di video.ar/raudhah.info. Jadi bisa diakses di dua halaman, yaitu di youtube.ar/raudhah.info ataupun di video.ar/raudhah.info. Dan alhamdulillah di YouTube ini kita banyak sekali kelebihannya dibanding dengan menggunakan istilahnya server sebelumnya atau layanan TV streaming sebelumnya. Salah satunya kita dari pihak IT Majelis Ar-Raudhah itu kita mengupload dengan kualitas video tertinggi dengan sekitar 480p atau sekitar kecepatannya 1 Mbps, tapi dengan menggunakan YouTube ini, meskipun kecepatan dari akses dari teman-teman itu enggak sampai 1 Mbps, itu dari YouTube bisa menyesuaikan. Jadi meskipun koneksinya rendah, itu tetap bisa lancar, tapi mungkin pecah-pecah. Tapi dari sini kita udah upload dengan kualitas tertinggi. Jadi kalau di teman-teman itu kualitasnya udah tinggi, kecepatan internetnya, otomatis kualitas gambar yang ada di video streaming sekarang pasti bagus. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini alhamdulillah berkat doa dari jamaah juga agar Majelis Ar-Raudhah ini senantiasa menaungi enggak cuma di Solo saja, kalau bisa di seluruh alam semesta, baik di dunia nyata ataupun dunia maya, dan tentunya di dunia gaib. Begitu ya Habib. Begitu saja penjelasan dari saya, dan mohon doa restunya. Semoga kami dari Aswaja IT Developer ini bisa menghasilkan manfaat buat majelis-majelis ataupun buat umat Islam ini secara umumnya, agar ilmu yang kita punya di sini kita lebih bermanfaat bagi perjuangan dakwah para guru-guru kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Seto. Pengen ngepek mantu enggak, Pak? Pengen. Wah, bahaya ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah itu tadi salah satu anak muda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teman-teman kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah orangnya pintar-pintar, cerdas-cerdas, semangat-semangat. Tinggal ada yang mau ngerangkul atau tidak. Ya, ada yang mau ngerangkul kemudian bareng-bareng kerja atau tidak. Insyaallah kalau dirangkul kemudian kerja bareng-bareng ya hasilnya insyaallah luar biasa. Insyaallah manfaat untuk umat sepanjang zaman. Nanti dari kubur kita bisa lihat video kita itu. Ya, lihat video kita ditonton sama anak-anak kita. Jadi anak-anak, cucu-cucu kita ini lihat di internet gitu, wah itu kakek saya, oh itu pak lek saya, itu pak dik saya. Makanya nanti insya Allah nih akan saya perbanyak kamera yang bisa bergerak semua, sehingga jenengan-jenengan tuh pokoknya semua ke-shooting gitu. Siapa tahu 10 tahun lagi nyetel di internet, nah itu saya itu. Saya waktu masih culun gitu ya. Mungkin demikian. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan. Ini saya sengaja pegang tongkat begini nih. Pengen ikut-ikut sunnah Nabi Muhammad SAW pegang tongkat. Tapi ini tongkat pendek, tongkat komando ya. Kita kan juga mengomandoi dakwah ya. Jadi pegang tongkat lebih enak, kalau ceramah itu lebih mantep. Kalau ada teman yang nakal tinggal duduk, selesai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kita akan masuk bulan Maulid. Sebelum bulan Maulid tiba, ada bulan yang namanya Sofar. Muharram, Sofar. Bisofar, kemudian Rabiul Awal, bulan Maulid. Kadang kalau masuk bulan Sofar, itu masyarakat punya kepercayaan yang buruk. Sabar-sabar, ojo. Nikah, sabar-sabar, ojo. Sabar-sabar, ojo. Sabar-sabar, ojo. Nah, mohon keyakinan yang seperti itu dirubah, dihapus. Makanya Habib-habib di Hadramut itu mengganti bulan Sofar. Sofar itu artinya nul, bulan nul. Diganti namanya jadi bulan Dhofar. Ya, Dhofar artinya untung. Dari bulan nul jadi bulan untung. Karena tidak mau punya keyakinan yang buruk terhadap hari-hari Allah. Semua hari itu baik. Semua hari itu bagus. Semua hari itu mulia. Hanya saja ada hari yang lebih bagus, ada hari yang lebih mulia, ada hari yang lebih utama. Dan hari yang paling mulia dan hari yang paling utama adalah hari kelahiran Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya mulai sekarang yuk kita persiapkan untuk nyambut datangnya bulan Maulid atau bulan yang kita kenal dengan Rabiul Awal. Di bulan itu nanti semarakkan. Kalau bisa nawaitu ngecat rumah. Buat apa nyambut bulan Maulid? Mohon maaf, orang-orang di luar Islam itu kalau masuk bulan Desember kan, ya bulan Desember nih ya, yang beragama Nasrani, ketika masuk bulan Desember pasang lampu di mana-mana. Di rumahnya itu dikasih lampu, dikasih pohon dan lain sebagainya. Karena nyambut bulan tadi ada apa di situ? Ada kelahiran Nabi Isa menurut orang-orang Nasrani. Lah kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok tidak dimeriahkan, kok tidak dimuliakan? Yo aneh. Sedangkan Allah telah mewahyukan dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka itu bukti hatinya bertakwa. Itu bukti ketakwaan hati. Karena itu kita niatkan, nanti bulan Maulid saya mau cat rumah saya. Bulan Maulid lampu saya yang peteng-peteng mau saya rubah jadi padang-padang. Bulan Maulid musolanya mau dibuat menyala terus dengan zikir dan solawat. Saya itu pernah dakwah ke Demak di bulan Maulid. Itu tanggal 1 sampai tanggal 12. Saya itu heran ketika pulang ternyata kok masjid-masjid, musola-musola jam 1 malam, jam 2 malam masih ramai. Dan padang terang benderang. Saya sempat mikir ada apa ini? Ini bulan Maulid tapi kok lampunya enggak mati, kemudian masyarakatnya tidak tidur. Saya nanya sama masyarakat di sekitar sana. Dijawab, kami ini warga Demak di desa-desa tanggal 1 sampai tanggal 12 itu setiap masjid, setiap musola baca Maulid, baca solawat bergantian. Nanti sore giliran anak-anak TPA, nanti maghrib giliran siapa, isya giliran siapa. Itu hampir 24 jam masjid tidak tidur, masjidnya nyala terus selama 12 hari untuk nyambut tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, alhamdulillah sebetulnya dulu wali-wali udah ngajarkan budaya nyambut kelahiran Nabi. Budayanya namanya sekaten. Atau aslinya adalah syahadatain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Sarana untuk masukkan orang-orang yang belum mengenal Allah menjadi mengenal Allah yang belum dapat hidayah menjadi dapat hidayah. Acaranya namanya sekaten. Nah sekaten itu kalau kita lihat sebetulnya islami. Cuman sekarang isinya sekaten sekarang ini ya macam-macam. Kadang ada panggung dangdut dan lain sebagainya. Lah itu yang enggak benar. Na'udzubillah min dzalik. Makanya menyambut datangnya bulan Maulid 12 Rabiul Awal nanti dan seterusnya di Solo ini macam-macam. Kalau teman-teman dari Jamuri biasanya 30 hari itu ibu-ibu baca solawat, berzanji keliling ya. Nah, kemudian kalau Jamuro biasanya 12 hari baca solawat. Kalau Ar-Raudhah nanti mau ngambil Jumat terakhir bulan Maulid, di situ kita akan buat Maulid yang pol-polan lah. Saya pengen yang datang itu 40-50 ribu orang. Amin. Ya pengen yang datang 40-50 ribu orang. Lah terus siapa orangnya? Yang jenengan sama saya. Kita-kita ini yang ngajak-ngajak woro. Yuk nanti Jumat terakhir bulan Maulid kumpul di markas besar Ar-Raudhah Jalan Dewutan. Khusus kita niatkan untuk Maulid, untuk solawat. Makanya saya titip pesan kepada teman-teman saya yang berangkat umroh. Kalau udah dibuka umroh, masuk bulan Maulid umroh, saya titip pesan. Sampaikan salam saya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengen Kanjeng Nabi rawuh di Jumat terakhir bulan Maulid. Ya rawuh di Jalan Dewutan nomor 112. Sampaikan ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, cucu jenengan di Semanggi Jalan Dewutan nomor 112. Pengen jenengan rawuh di pengajiannya Jumat terakhir khususnya. Untuk baca Maulid Simtud Duror. Sebagian dari Maulid Simtud Duror. Kalau ada yang dengar omongan saya ini protes. Nanya, mosok Nabi rawuh, Nabi datang berkunjung ke majelis, ini dalilnya mana dan lain sebagainya. Jawaban saya, belajar sik. Ya, belajar sik, sinawa sik, ojo asalmu muni. Nanti kalau udah belajar, semua dipelajari, nanti akan ngerti sendiri jawabannya. Kalau ternyata tidak cocok terhadap jawaban-jawaban yang ada dari berbagai ucapan para ulama, monggo kerso. Silahkan jenengan pegang apa yang jenengan ya yakini. Tapi jangan salahkan apa yang kami yakini. Karena apa yang kami yakini, diyakini oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Begitu insya Allah nawaitu saya untuk bulan Maulid. Khusus nanti bulan Maulid, setiap Jumat saya mau bagi-bagi hadiah. Hadiahnya apa? Rahasia. Belum ada kok ya. Nanti bulan Maulid tiap Jumat saya mau bagi-bagi hadiah. Minimal hadiah yang mau saya bagikan 50 item setiap Jumat. Banyak atau dikit? Banyak kan? Insya Allah ada 50 item setiap Jumat. Dan insya Allah tiap Jumat ada sepeda ontel yang saya bagikan. Setuju? Mau? Wah kebak tuh pengajiannya nanti. Ya tiap Jumat ada minimal satu sepeda ontel. Untuk apa? Untuk ini farah bin Nabi SAW. Senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Niat kita itu pengen sodakoh nyenengkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Loh, jenengan mau sodakoh nyenengkan Kanjeng Nabi caranya bagaimana? Kanjeng Nabi itu paling senang kalau umatnya senang. Jadi cara nyenengkan Kanjeng Nabi ya senengkan umatnya Rasulullah SAW. Dengan sodakoh, ngasih hadiah kepada umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah SAW senang, maka Rasul pun juga senang. Ya, itu kan mudah caranya. Tidak susah, tidak angel. Pokoknya tiap Jumat kita akan bagi 50 hadiah, insya Allah. Dan hadiah yang insya Allah pasti ada adalah sepeda ontel. Ukurannya besar atau kecil, rahasia. Ya, besar atau kecil, rahasia. Khusus nanti yang Jumat terakhir, yang khusus yang nanti Jumat terakhir, saya akan berikan hadiah satu motor bekas. Ya, satu motor bekas. Ya kalau nanti dapat rezeki yang lebih, motornya baru. Nawaitunya pengennya yang baru. Tapi kalau sekarang kira-kira mampunya bekas, ya bekas dulu. Siapa tahu ada yang dengar begini, kemudian beb. Nanti untuk Jumat terakhir, saya yang nyumbang motor baru buat jamaah Raudhah. Siapa tak? tahu, tapi buat Habibnya saja ya alhamdulillah. Toh nanti ya tak dumke lagi gitu loh ya. Nanti ditumkan lagi. Ya pokoknya kita mau senang, senang. Bulan Maulid yang senang-senang. Jangan sedih, sedih. Ada orang bilang, tuh Nabi kan lahir hari Senin. Nabi meninggal hari Senin. Loh kenapa kamu kok tidak memperingati meninggalnya Nabi? Kenapa yang kamu peringati kok lahirnya Nabi? Loh Nabi yang ngajari kok suruh peringati lahirnya Nabi. Tidak disuruh peringati meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Dan senang itu diutamakan di atas kesedihan. Orang kalau sedih-sedih disuruh berlibur, disuruh dihibur biar senang. Tidak ada judulnya sedihkan muslimin muslimat. Kan enggak ada, yang ada senangkan muslimin muslimat. Nah, kita niatkan yang suami senangkan istri, yang istri senangkan suami, yang anak senangkan orang tua, yang orang tua senangkan anaknya, nyambut. Nah kadang ini perasaan nyambut bulan Maulid hilang dari hati umat Islam. Makanya sekarang ini tinggal satu bulan saya udah woro-woro tentang bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ojo kalah cintanya kalian dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan cintanya kita dengan bangsa yang kita cintai ini. Kita cinta dengan Indonesia, kita bangga dengan Indonesia Raya. Makanya tiap datang bulan Agustus. Belum bulan Agustus, rapat RT, rapat RW untuk menyambut datangnya 17 Agustus. Itu bagus, hubbul watan minal iman. Dan kita suka yang seperti itu. Tapi jangan sampai kita kalah cintanya kepada bangsa yang kita cinta ini dibandingkan cintanya kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mulai sekarang Pak RT yang muslim, Pak RW yang muslim, Pak Lurah yang muslim, Pak Camat yang muslim, Wali Kota yang muslim, Wakil Wali Kota yang muslim, Bupati yang muslim, Bu Bupati yang muslim, Gubernur yang muslim, Presiden yang muslim, silakan rapat untuk nyambut Maulid Akbar bulan Rabiul Awal. Senangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Lu bangsa kita ini sudah ada 12 Rabiul Awal peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pendiri-pendiri bangsa ini adalah orang-orang yang luar biasa. Tinggal kitanya tanggal 12 itu mau kita meriahkan betul atau mau alah podowai. Kalau orang yang podowai itu berarti hatinya tidak ada cinta. Bahas bab cinta boleh, Bu? Bu, masih adakah cinta di hatimu? Betul. Buat siapa? Buat suami kan tentunya. Masih cinta atau biasa-biasa saja? Percaya, Pak? Enggak percaya itu, Bu. Bapak-bapak tidak percaya kalau ibu-ibu masih cinta. Cintanya katanya masih seperti dulu, begitu Bu? Loh iya Pak, cintanya masih seperti dulu, gak nambah Bu? Loh gak nambah? Padahal cinta itu seharusnya semakin hari semakin menjak, semakin tua seharusnya semakin cin. Tapi yang aneh cintanya ibu-ibu ngaku barusan sama seperti dulu. Padahal kenyataannya juga tidak sama mungkin. Lu ngaku lagi itu. Mungkin berkurang. Cinta nih. Orang kalau namanya cinta, ngapunten ya. Orang namanya cinta itu tanggal, hari, bulan, pernikahan. Masya Allah. Diinget-inget. Betul tak betul? Ini hari jadi kita. Wow. Kalau suaminya lupa hari jadi, marah. Bagaimana kamu bisa melupakan hari jadi kita? Apakah kamu tidak cinta begitu, Pak? Dulu. Dulu kan seperti itu. Hari jadi ini orang yang aku cinta, hari jadi dimuliakan luar biasa. Lah kalau hari pernikahannya dimuliakan, diingat-ingat, dicatat tanggalan, dilingkari. Lah hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita apakan? Masa kita enggak muliakan? Masa kita enggak angkungkan? Yang tidak memuliakan, yang tidak mengagungkan. Ciri-ciri, tanda-tanda, tipis rasa cinta di hatinya. Ada yang ngomong, alah Habib itu apa? Misal, Ya, Allah Habib itu apa? Cinta-cinta Nabi. Katanya memperingati maulid Nabi. Hari Senin kenapa tidak puasa? Hari Senin itu kan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngomong begitu, ketahuilah. Kami ahlus sunnah wal jamaah mensunnahkan puasa hari Senin. Dan kami kalau puasa hari Senin, niatnya tidak seperti orang lain. Orang lain kalau puasa hari Senin, niatnya sekedar puasa sunnah hari Senin. Tapi kalau kami puasa hari Senin, niatnya seperti niatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami niat mengagungkan, memuliakan hari Senin tadi sebagai hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup jelas? Ini saya bengok-bengok untuk ngusir setan ngantuk nih loh. Ini hawanya kan senyap-senyap enak, buat tidur enak kelihatan ya. Sudah cukup jelas ya? Jelas. Makanya insya Allah mulai Jumat depan Majlis Ar-Raudhah akan dimulai dengan nabuh rebana sambil menyanyikan lagu yang kalau tidak salah disusun oleh Habib Rizik bin Shihab. Kalau saya tidak salah. Ya, disusun oleh Habib Rizik bin Shihab. Lagu yang menjelaskan tentang kelahiran dan proses perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa salam. Nanti Mas Eswanto akan ngasih contohnya sedikit di akhir majelis. Biar dicari di Google dulu. Biasanya cari syairnya nih, teksnya. Ini teksnya saya bagikan. Insya Allah kalau lagu itu dibaca terus, setiap rumah tangga akan ngerti minimal sejarah ringkas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa salam. Biar kita semua semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, semakin sayang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini saya pengen ngasih tambahan ilmu dikit, tapi insya Allah barokah. Ya, insya Allah manfaat. Saya mau nanya nih, megang tongkat gini kelihatan aneh atau kelihatan lebih pantas? Pantas. Tidak apa-apa ya. Ya, yang panjang ada. Kalau yang panjang kan tongkat. Kalau ini tongkat komando. Rasulullah SAW dulu punya tongkat seperti ini, tapi ujungnya ada senjatanya. Ya, tombak kecil. Ya, punya tombak kecil. Istri Rasul juga nyimpen SAW, radhiyallahu taala, nyimpen tombak kecil. Nah, tombak kecil disimpan oleh istri Rasul digunakan untuk berburu cicak. Ya, digunakan untuk berburu cicak karena memang Kanjeng Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Karena cicak itu punya sejarah yang jelek terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Tambahan ilmu sedikit. Satu hal nih. Penyakitnya penuntut ilmu dan penyakitnya ustaz. Ini kalau saya disebut ustaz, jenengan penuntut ilmu, kita akan bahas penyakit kita. Biar apa? Biar tidak punya penyakit tersebut. Nanya Pak ya. Al-Quran itu ada berapa juz? 30 juz. Kemudian kalau hadis Nabi banyak atau sedikit? Banyak. Jumlahnya bisa dihitung atau enggak bisa dihitung? Enggak bisa dihitung. Yang paling sahih yang dikumpulkan itu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Tapi di luar Bukhari dan di luar Muslim masih sangat banyak hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan gampang-gampang mengatakan tidak ada tuntunannya, tidak ada hadisnya. Mungkin Ustaz jenengan ilmunya belum nyampe. Hadisnya itu belum dibaca semua. Ya, hadisnya belum dibaca semua. Atau Al-Qur'annya mungkin cuma terjemahan yang dibaca. Tafsirnya belum dibaca semua. Kalau kita pelajari Al-Qur'an yang 30 juz, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sebetulnya ilmu itu yang kelihatan kan cuma itu. Al-Baqarah yaitu Al-Ikhlas ya kul huwallahu ahad. Kalau kita lihat begitu berarti sebetulnya ilmu itu bisa nambah atau tetap sama. Nanya. Kalau Al-Qur'annya 30 juz. Ilmunya itu secara zahir sebetulnya bisa nambah atau tetap sama? Sebetulnya kan sama aja kan ya? Samanya kenapa? Lawang ayatnya ya sama. Ayatnya tidak pernah berubah dan tidak mungkin dirubah. Ayatnya enggak pernah bertambah dan tidak mungkin ditambah. Seharusnya kalau ilmu Al-Qur'an ya cuman itu, enggak nambah, enggak kurang. Betul? Lah kok bisa nambah ilmunya Al-Quran? Kok bisa nambah ilmunya hadis? Kenapa? Karena ilmu itu bukan yang tertulis. Ilmu itu bukan yang tertulis. Ilmu itu apa yang dibalik tulisan. Apa yang dibalik tulisan. Itu baru namanya ilmu. Maka dikatakan al-ilm huwa nur. Ilmu adalah cahaya. Ilmu itu cahaya. Dan cahayanya Allah ini tidak akan diberikan kepada seseorang yang bermaksiat. Artinya maksiat menghalangi seseorang mendapatkan ilmu yang dimaksud sebagai ilmu yang sebenarnya. Kalau yang dimiliki oleh kebanyakan orang, muslim ataupun non-muslim, itu bukan ilmu yang dimaksud sebagai cahaya. Tapi itu cuman ilmu dalam arti tulisan. Ilmu dalam arti informasi. Bukan ilmu yang bisa membuat hati bercahaya. Ilmu yang membuat hati bercahaya adalah sesuatu di balik tulisan tersebut. Kemarin saya sampaikan di pesolatan, ini mau saya ulangi karena ini manis, enak, sedap. Nanya sama bapak, ibu, hadirin semuanya. Mangga itu rasanya apa? Apa bu? Kadang manis, kadang kecut atau asam. Kadang ya manis ya kecut. Jadi sah? Jadi satu. Sekarang saya mau nanya, manis itu apa? Rasa. Manis itu rasa. Rasa manis itu bagaimana? Tolong terangkan kepada saya, rasa manis itu bagaimana? Bisa enggak nerangkan rasa manis? Bapak-bapak, siapa yang bisa menerangkan rasa manis? Ibu-ibu, bisa menerangkan rasa manis? Tidak. Bapak juga? Tidak. Lah kok bisa ngomong manis? Rasanya manis. Lah terus rasa manis itu bagaimana? Lah terus bagaimana seandainya saya tidak pernah mengincipi rasa manis? Seandainya saya enggak pernah ngincipi rasa manis, jenengan udah merasakan manisnya mangga, jenengan udah merasakan manisnya durian, jenengan udah merasakan manisnya anggur, jenengan udah merasakan manisnya jeruk. Terus ketemu saya, kebetulan saya dari planet lain. Misal, dari planet lain, jenengan bilang, makan ini mangga, manis. Saya bingung, manis, manis itu apa? Ya pokoknya manis. Lah bagaimana? Ya yes, pokoknya enak. Lah enaknya bagaimana? Tolong terangkan kepada saya, manis itu bagaimana? Bisakah jenengan terangkan? Bisakah kita menjelaskan? Tidak bisa kan? Terus bagaimana? Incipono. Betul? Incipono. Plok. Dikunyah. Oh, gini toh manis. Iya, ini mah manis. Jadi semua rasa manis itu seperti ini. Oh tidak. Loh aneh ini. Tidak semua rasa manis seperti ini. Tidak. Ya kok bisa? Manisnya gula, lain. Manisnya tebu, lain. Manisnya durian, lain. Manisnya jeruk, lain. Nah terus manis itu bagaimana? Bingung saya untuk menjelaskan, menulis manis. Udah kamu bilang saja, pokoknya rasanya manis. Kalau pengen tahu silakan incipi sendiri. Betul? Berarti manis itu tulisan manis atau sesuatu di balik tulisan manis? Sesuatu di balik tulisan manis. Manis itu ucapan manis atau sesuatu di balik ucapan manis? Sesuatu di balik ucapan manis. Sekarang saya nanya, sesuatu di balik ucapan manis tadi bisa diterangkan atau tidak? Tidak bisa diterangkan. Bisanya apa? Dirasakan. Nah, berarti merasakannya pakai apa? Ilat. Bahasa Jawa pakai ilat, pakai lidah. Kalau lidahnya na'udzubillah min dzalik, itu ada satu orang Katanya di Solo dulu pernah ada satu orang ngerasakan apa-apa itu anyep. Anyep, anyep itu kalau bahasa Indonesianya apa itu? Tawar. Ya, tawar, hambar, enggak ada rasanya. Akhirnya pergi ke dokter, orangnya sugih, pol sugihnya. Pergi ke dokter, kata dokter, coba jenengan cek laborat dulu. Setelah cek laborat, pergi ke dokter lagi, dokternya mengatakan, mohon maaf pak, bapak kena, kalau saya enggak, kanker atau tumor lidah. Obatnya apa? Cuman satu obatnya. Lidah jenengan dipotong. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak dipotong bagaimana? Nanti kankernya itu akan menjalar, nanti sampai ke jantung, akibatnya jenengan meninggal dunia. Jadi sebelum menjalar kemana-mana, nasallahu afiyan na'udzubillah min dzalik, lana wali walidina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ashabina, potong dulu. Orang ini pulang dari dokter, makan ayam. Ayam apa? Di sate. Jadinya sate ayam. Di mana? Kalau sate ayam di Solo kira-kira di mana yang paling laris? Nonongan. Makan di Nonongan. Lihat ada orang makan sate itu nikmatnya luar biasa. Akhirnya dia ngomong, "Mas, iya. Mau uang 100 juta?" "Mau." "Mau, mau." "Ilatmu tak ketok." "Tak pe." "Saya bayar 100 juta." Kata orang tadi, "Mohon maaf. Jenengan bayar sekian M pun saya tidak mau." Jadi alat yang buat merasakan manis, pahit, kecut, pedus, itu apa tadi alat namanya? Lidah. Kalau lidahnya itu normal, dia bisa merasakan manis itu manis, pahit itu pahit, kecut itu kecut, asam itu asam, pedas itu pedas. Kalau lidahnya tidak normal, tidak bisa. Betul? Nah, ilmu juga begitu. Ilmu itu rasa. Ilmu itu rasa, rasa. Dan rasanya ilmu baru bisa diperoleh kalau dipraktekkan, kalau diamalkan. Kalau tidak dipraktekkan, tidak diamalkan, maka tidak akan mendapatkan rasanya ilmu. Sudah praktek, tapi kok belum kroso, sudah ngunyah, tapi kok je anyep, neng opo, soale ilatmu, loro. Paham? Sudah ngunyah 30 kali, 20 kali, kok anyep rasanya tawar. Kenapa? Lidah kamu mungkin kena kanker. Sudah mengamalkan ilmu, tapi kok gak dapet rasa, gak dapet rasanya, berarti hatimu loro. Soalnya alat untuk merasakan ilmu adalah hati, bukan otak, bukan pikiran, tapi ilmu itu tempatnya di dalam hati. Fisuduri rijal, ilmu itu diletakkan oleh Allah di hatinya orang-orang yang soleh. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zat beliau itu suci, yang paling suci dari semua makhluk Allah adalah zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuhnya suci, jasadnya suci, ruhnya suci, hatinya suci. Tapi waktu mau mi'raj Nabi Muhammad SAW, hatinya dicuci 3 kali. Apakah kotor? Tidak. Untuk menambah kesucian di atas kesucian. Itu sebagai contoh. Kanjeng Nabi mau mi'raj saja hatinya disucikan. Lah kita mau sholat, sholat itu mi'rajul mu'min, mi'rajnya mu'min. Disuruh wudhu, disuruh bersuci. Maksudnya untuk mensucikan lahir dan mensucikan batin. Lah lahirnya disucikan, batinnya enggak disucikan. Makanya atine loro. Sholat ya ora kroso apa? Apa? Sholat enggak bisa merasakan rasanya. Ilmu merasa ini penyakitnya orang-orang cari ilmu dan ustaz itu. Kalau ada mubaligh yang ceramah atau buku yang tertulis, di situ merasa udah pernah dengar atau pernah baca, kemudian timbul dalam pikiran dan benaknya, wes ngerti aku. Alah wes roh. Paling-paling lak ngono. Ya paling-paling cuman seperti itu. Ah saya udah ngerti. Oh udah hafal saya. Ngerti banget itu. Itu cerita itu udah saya diulang-ulang ribuan kali. Dah bosen saya. Ini penyakitnya orang yang cari ilmu. Atau orang yang dipandang merasa dirinya punya ilmu. Padahal ciri yang seperti itu, dirinya bukan pencari ilmu dan dirinya bukan orang yang berilmu. Kenapa kok begitu? Sebab ilmu itu bukan yang tertulis. Tulisannya memang diulang-ulang podo wae. Al-Qur'an ki Al-Fatihah, ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ya begitu sampai akhir 7 ayat diulang-ulang terus. Tulisannya sama, bunyinya ya sama. Suruh baleni terus. Lah maksudnya apa? Ilmu itu dibalik yang tertulis, dibalik yang diucapkan. Balenono terus, ojo bosen. Yen bosen berarti atimu reget, hatimu kotor. Kalau ternyata udah kamu ucapkan terus, kamu niat cari ilmu, nanti Allah akan berikan ilmu dari balik tulisan-tulisan tersebut, dari balik huruf-huruf tersebut, dari balik apa yang didengar tersebut. Ilmu gambarannya seperti itu. Nah, orang yang betul-betul cari ilmu, setiap saat haus pengen dapat tambahan ilmu. Setiap saat haus pengen dapat tambahan informasi. Setiap saat haus pengen nambah kedudukannya di sisi Allah. Makanya Kanjeng Nabi Musa alaihi salam, ketika ditanya oleh Bani Israel, ada enggak yang lebih berilmu dari dirimu? Nabi Musa alaihi salam menjawab, tidak ada. Jawaban Nabi Musa bukan kesombongan. Tapi Nabi Musa mau ngasih tahu sama yang nanya. Setahu saya, di muka bumi ini, yang paling alim adalah saya. Jadi ya tidak ada yang lebih alim. Bukan sombong. Memang ditanya kok, dokter yang paling hebat di Solo, dokter jantung siapa? Kalau dia dokter jantung yang paling hebat, yang jawab, saya. Ada enggak yang lebih hebat dari kamu? Tidak ada. Teman-teman saya itu semua di bawah saya levelnya. Ini bukan sombong. Tapi ngasih informasi yang benar. Nabi Musa ditegur sama Allah. Ditegurnya apa? Kurang ucapan wallahu a'lam. Dan hanya Allah yang lebih mengetahui. Kurang ucapan itu ditegur sama Allah. Kamu kurang ucap wallahu a'lam. Saya kasih tahu ya Musa, ada hambaku yang lebih alim dari kamu. Ada hambaku yang lebih alim dari kamu. Dikasih tahu ada yang lebih alim. Nabi Musa itu tidak mengatakan sapa to kuwi. Wah, aku bisa ngobrol karo Gusti Allah. Saya ni Musa Kalimullah. Yang bisa bercakap-cakap, berdialog dengan Allah. Apa sih ilmu hamba Allah tadi yang statusnya belum jelas? Belum jelas maksudnya, belum tentu Nabi. Kan begitu. Bisa jadi cuman wali. Kalau saya kan Rasulullah. Saya ini termasuk Rasul yang dipilih Allah. Rasul yang derajatnya tinggi. Diajak ngobrol oleh Allah. Ngapain saya nanya-nanya ilmunya Khadir alaihi salam? Toh saya derajatnya lebih tinggi. Nabi Musa tidak berkata demikian. Kenapa? Nabi Musa adalah pencari ilmu yang sejati. Orang alim yang sejati. Ketika dikasih tahu ada orang yang lebih berilmu, maka langsung ditanya alamatnya di mana. Ini ciri-ciri orang yang betul-betul pengen cari ilmu. Dan hasilnya Nabi Musa dapat tambahan ilmu yang luar biasa. Betul, betul, betul. Ini kok tegang semua, kenapa nih? Ini tegang paham atau ngantuk ini, Bu? Ibu-ibu ngantuk? Enggak ya, insyaallah ya. Kira-kira ini informasi tadi penting atau enggak penting? Saya lanjutkan dikit boleh? Dikit saja, nanti insyaallah Habib Muhammad akan memberikan tambahan-tambahan berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Insyaallah mulai Jumat depan itu yang tentang apa namanya, kisah para wali saya rubah untuk menyambut bulan Maulid ya. Sampai akhir Rabu Utsani kita akan bahas tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar gamblang, nanti akan saya urutkan betul. Ya, saya sudah beli buku banyak tuh, macam-macam buku tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang satu judul 6 jilid. Ya, doakan saya sempat bacanya. Ya, doakan sempat bacanya. Banyak itu. Ada yang satu judul 6 jilid, ada lagi yang judulnya lain juga 6 jilid. Itu semua membahas tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jadi ilmu apa yang dibalik tulisan? Itu ilmu. Sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu sekalian. Pernah makan bakso? Kalau dikasih tahu ada bakso enak, tertarik atau enggak tertarik? Tertarik. Tertarik. Padahal bakso itu rasanya sama atau beda? Kurang lebih sama. Tapi jenengan ngomong, alah paling rasanya ya kaya ngono, atau tertarik? Tertarik, betul kan? Ya, padahal itu kan cuma diilat. Padahal itu kan di lidah. Lidah itu enggak lebih dari manis, apalagi asin, apalagi pahit, apalagi asam alias kecut, apalagi pedes, pedas, betul. Apalagi tawar, enggak ada rasanya apa enam ini, enggak lebih dari itu. Lah itu rasa itu diwola-wale, pedes campur kecut atau asam, betul kan? Manis campur asam, kadang pahit campur ke kecut. Apa itu pahit campur kecut? Hah? Jeruk kalau terlalu kecut kan rasanya campur pahit. Rasa itu cuma begitu, lidah begitu. Tapi kalau kita doyan nyepol sama semua yang dikulum di lidah. Betul atau betul? Nah, kenapa kita doyan tertarik, pengen cari tambahan? Kenapa jenengan gak makannya? Ya wes, aku tak ngombe banyu putih, karo mangan sego putih, tok saja. Kenapa gak begitu? Karena memang pengen merasakan yang enak, betul gak? Pengen merasakan yang enak. Nah, orang yang hatinya normal, pikirannya waras. Lah kalau ilat lidah, yang nikmatnya cuma 6 jenis tadi, pahit, manis, asam alias kecut, ya dan seterusnya pedes tadi itu, cuma begitu berbagai macaman dilahap, dilalap. Lah kenapa nikmatnya hati dengan ilmu yang tanpa batas, kita kok tidak menikmati senikmat-nikmatnya, kemudian merasa, wis tau krungu. Alah paling ya kaya ngono. Berarti ini orang yang sangat-sangat-sangat sombong. Sangat sombong. Dan itu penyakitnya talibul ilim atau alim secara zahir. Orang yang secara zahir kelihatan cari ilmu, atau orang yang secara zahir kelihatan dia itu punya ilmu. Nah, hadirin dimuliakan Allah, di masyarakat kita kadang, mohon maaf, ini saya mau ngasih sedikit klarifikasi. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku kenal dekat dengan saya, ngomong sama jenengan, oh saya kenal dekat tuh sama Habib Novel ini, ojo dipercaya. Jangan dipercaya. Kalau toh kenal dekat sama saya, gak nambah apa-apa. Tanya saja, kamu kenal dekat sama Allah atau tidak begitu? Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku kenal dekat sama saya, ini usah ini sahabatnya dan lain sebagainya, gak usah dipercaya. Cukup kasih senyum. Oh ya, gitu. Jangan sampai jenengan muliakan lebih, takutnya nanti ujung-ujungnya menipu. Ujung-ujungnya cuman pakai nama saya untuk ngapusin jenengan. Jangan sampai seperti itu. Ya, yang paling dekat sama saya itu cuman dua manusia, bapak dan ibu saya. Itu yang paling dekat. Yang paling dekat. Setelah itu istri dan anak saya. Setelah itu siapa lagi? Jenengan-jenengan semua ini. Ini yang hadir di sini ini orang-orang yang terdekat dengan saya. Jadi kalau ngaku dekat sama saya enggak pernah datang ke sini berarti ngapu si. Ya, enggak pernah datang ke sini, jenengan enggak pernah ketemu di raudhah, enggak pernah kelihatan di pengajian, ngakunya kenal dekat sama saya berarti ngapu si. Sudah itu cirinya. Ya, cirinya seperti itu. Tapi kalau udah kesini kan jenengan mesti ngerti, gak usah ngomong berarti kan tahu. Oh iya betul, ini kenal deket loh, ben Jumat ketemu kok ya. Ya ben Jumat ketemu, itu satu. Kemudian yang kedua, ini penting untuk saya sampaikan kepada hadirin semuanya. Kadang itu ada anak-anak muda yang apa ya, suka ngomong-ngomong makrifah. Ada kan? Wow, saya mau bermakrifah. Orang itu paling pokok, makrifah. Kaya-kaya ini dia wis ngerti makrifah ku apa. Paham? Makrifah. Makrifah. Allah. Kaya-kaya ini dia wis kenal sama Allah. Jenengan uji saja, nanya. Mas, yang membatalkan wudhu apa? Buh. Yang membatalkan sholat apa? Buh. Rukun wudhu apa? Buh. rukun sholat apa? Orang ngerti, kuwi ora penting. Sing penting makrifah. Ini makrifah keblinger. Paham? Makrifah keblinger. Bagaimana makrifah kenal Allah? Lawang cara ibadah kepada Allah aja enggak kenal kok mau kenal Allah. Paham ya? La ma'rifata illa ba'da syariah wa tariqah. Tidak ada makrifat kecuali bagi orang yang sudah bersyariat dan bertariqah. Syariat itu apa? Gampang. Ada satu orang ditanya, Habib, satu Habib dulu di Jawa Timur. Ya dulu sekali. Di masa kehidupannya ayahnya Habib Anis jadi Habib Alwi. Ya kira-kira ya sekitar 80-90 tahun yang lalu gitu ya. Ditanya, Habib, tolong terangkan kepada saya apa itu syariat, apa itu tariqah, apa itu hakikah, dan apa itu ma'rifah. Ya ma'rifah atau hakikah itu apa? Ditanya pas ada pesta perkawinan, acara akad nikah. Habibnya nanya, kamu tadi ikut prosesi pernikahan? Ikut, Beb. Ya, syariat itu orang mau nikah, dia harus tahu walinya siapa, gitu kan? Ada wali yang mau nikahkan atau wakil walinya. Entah wali hakim, atau kalau orang tua sudah meninggal itu anaknya yang tertua, walinya ada. Kemudian ada dua saksi, ada dua saksi. Kemudian ada mahar, ada ijab, ada kobul. Itu namanya syariat pernikahan. Nah yang tadi kamu saksikan, saksi dihadirkan, wali dihadirkan, mas kawinnya, maharnya disiapkan dan diserahkan. Kemudian ada ijab kobulnya, itulah namanya thariqah, ngelampahi syariat, ilmunya diamalkan itu thariqah. Lah makrifah hakikahnya mana? Manten nanti pulang ke rumah, kamar dikunci, berduaan rangkulan, lah itu. Itu hakikatnya pernikahan. Itu makrifatnya pernikahan. Lawang syariat irung ngerti. Thariqah rung dilakoni. Kok enggak ya makrifah? Makrifah kebli. Ngerjadinya kan zina. Betul kan? Jadinya zina. Makrifat enggak pakai syariat, enggak pakai thariqah. Pasti tersesat. Pasti tersesat. Makanya tidak ada judulnya wali goblok. Itu enggak ada. Dah itu cerinya. Wali bodoh itu enggak ada. La yatakhidullahu waliyan jahilan. Dalam kaidah para wali, Allah tidak mengangkat orang bodoh jadi wali. Ya kalau ada orang kurang pintar jadi wali sama Allah, sebelum jadi wali dibuat pintar dulu. Loh Allah Maha bisa kok buat orang pintar seketika kun fayakun, jadi pintar. Pintar anyaran. Ya gitu ada, tiba-tiba jadi pintar. Tapi kelihatan ilmunya ada ilmunya. Tidak ada wali bodoh. Wali semua pinter, itu syarat untuk jadi wali Allah. Kalau kita baca sejarah para aulia wassolihin, makanya dilihat hidupnya ya sejak kecil ngapalkan yang namanya yang membatalkan sholat adalah, yang membatalkan wudu adalah, rukunnya sholat adalah, rukunnya wudu adalah, syarat sahnya sholat adalah. Ilmu fikih itu diapalkan dengan luar biasa. Ilmu nahwu, ilmu sharaf dipelajari luar biasa, dilihat belajarnya fikih dari satu guru ke guru yang lain. Sehingga wali-wali zaman dulu, kalau kita baca sejarah hidupnya, gurunya 1000, gurunya 800, gurunya 700, belajarnya 30 tahun, belajarnya 40 tahun. Sekarang baru ikut pengajian setengah tahun, ya bolong-bolong aku ma'rifah. Paham bu? Saya enggak mau bapak dan ibu ditipu sama orang-orang sing gaya makrifah, enggak mau. Sehingga nanti akhirnya belajar kepada orang yang tidak benar, belajar kepada orang yang tidak pas. Oh, banyak pesantren, banyak kiai, banyak ulama. Itu kan nyoto, jelas benar gitu loh. Jelas syariatnya benar, thariqahnya benar. Udah itu udah ikutin, enggak usah golek sing aneh. Golek sing aneh-aneh. Samene sing gurune ora cetha. Ya, ada itu yang bab makrifah begitu. Ada lagi yang enggak sampai makrifah. Ya, gaya ngerti syariat. Ini juga enggak pas ini. Gayanya ngerti syariat, tapi enggak mau ulama. Paham maksud saya? Al-Quran, sunnah, Al-Quran, sunnah, Al-Quran, sunnah. Tapi ulama ditinggal, lah ditanya toh ya. Lah aku ini ngerti Al-Quran alibah, tak saya ngajari sopo. Tahu alibah tak yang ngajari juga ulama. Kamu bisa baca hadis, tahu terjemahannya, lagi saya ngajari sopo. Ulama, lah ulamamu kaya, itu ilmu kita konti, gurune, lah gurune sopo. Ya ulama, lah ulama tenan apa ora? Kalau ulama betul bagus ilmunya, kalau ilmunya itu enggak dari ulama kan berbahaya. Lah syariat itu juga harus merguru pada guru yang benar. Nah ini sekedar apa namanya penekanan-penekanan biar teman-teman saya itu ngerti apa itu majlis ar-raudhah. Majlis ar-raudhah, majlis ilmu dan zikir. Saya ngasih nama majlis ilmu dan zikir itu enggak asal-asalan. Majlis ilmu dan zikir, bukan majlis ar-raudhah, bukan majlis ilmu dan zikir. Artinya yang datang ke sini betul-betul cari ilmu, yang datang ke sini betul-betul juga suka zikir. Itu ciri kita di situ, ciri khas majlis ini. Selalu pengen belajar, pengen belajar, pengen belajar dan pengen belajar. Tidak pernah merasa sudah pinter. Jangan merasa seperti itu. Setuju? Cukup jelas gamblang? Nah, untuk mencapai makrifah hakikah tadi, ya itu syariatnya dilakoni. Saya itu kadang ketemu teman-teman tuh ya. Teman-teman yang bertorikoh. Torikoh kan banyak ya. Ka'adadil anfas khalaik. Jumlah torikoh menuju Allah itu sebanyak jumlah nafas manusia. Jadi torikoh itu akeh. Buahnya hanya saja yang terkenal itu, yang terkenal betul. Ada sekian gitu ya, jumlahnya macam-macam itu. Menurut ulama ini beda-beda. Nah, thoriqoh itu banyak. Kadang ada orang ngaku berthoriqoh. Ngaku berthoriqoh. Saya berthoriqoh, saya bertarekat. Mohon maaf untuk saya atau teman-teman saya yang ngaku berthoriqoh. Introspeksi ke dalam. Berthoriqoh artinya menjalani syariat. Berthoriqoh artinya menjalani syariat. Karena thoriqoh itu adalah jalan. Ilmu itu pengetahuan syariat. Thoriqoh pengamalan ilmu. Lah kalau berthoriqoh tapi enggak ngamalkan ilmu, cuman berbangga-bangga dengan label thoriqohnya, maka itu murid palsu. Ibarat saya ngaku sekolah di sebuah sekolah, daftar ke sana tapi bolos enggak pernah masuk, disuruh pakai pakaian A, saya pakai pakaiannya B, disuruh garap PR, saya enggak pernah garap PR. Kemudian saya berbangga-bangga, saya itu murid sekolah itu. Kepala sekolahnya marah enggak? Itu bukan murid saya, itu bolos, enggak nurut. Itu kemarin sudah saya keluarkan itu. Itu sudah saya keluarkan. Lah guru-guru mursyid begitu. Marah itu kalau orang cuma ngaku-ngaku bertorikoh. Tapi main-main dengan torikohnya. Bahkan yang lebih jelek lagi, murid-murid yang menyalahkan thoriqoh-thoriqoh yang lain, yang memusuhi thoriqoh yang lain, padahal semua thoriqoh yang benar itu adalah sama, semuanya adalah dulur, semuanya jalannya sama, jalannya podoh, cuman mobilnya beda-beda. Ya mobilnya beda-beda, tapi jalannya semua sama. Karena itu ciri-ciri murid palsu suka nyalahkan thoriqoh yang lain. Ciri-ciri murid yang palsu suka menjelekkan guru-guru yang lain. Yang hadir majlis ar-raudhah, saya harapkan tidak punya akhlak yang seperti itu, karena itu akhlak yang tercela. Kita harus menghormati semua guru yang ada. Setuju? Ini kok setuju semua kenapa ini? Alhamdulillah, jam 22:19. Ini malam hari ini saya ngomongnya banyak tegangnya ya. Ini hawanya tongkat. Ini hawanya tongkat. Al-Asol, liman Asol katanya. Ini tongkat ini untuk mukul orang-orang yang bermaksiat. Jadi saya tak pukul ya, waktu dia tuk gitu ya. Ya masih bermaksiatnya, gitu. Nah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi ilmu. Alhamdulillah saya ngomong 1 jam sudah. Ya bicara kurang lebih 1 jam. Jadi ilmu itu begitu. Ya, ilmu itu enggak ada habisnya. Nah, ini satu gambaran saja. Buat yang punya duit, pengen duitnya nambah atau kurang? Yang punya duit, pengen duitnya nambah atau kurang? Nambah, caranya gampang. Silakan pulang dari sini, segera dikurangi. Bingung. Pengen duitnya nambah atau kurang? Pengen duitnya nambah atau kurang? Pulang dari sini, segera duitnya dikurangi. Duh, kok bisa? Ya bisa. Syaratnya dapat tambahan kalau dikurangi. Jenengan punya sumur di rumah? Sumur. Sumur yang lama itu, sumur. Sumur timbo. Ya kan? Nah, sumur timbo itu coba. Airnya kan tetap kan? Nah, syaratnya biar nambah gimana? Ya kurang ono sih. Dikurangi nanti keluar lagi. Kalau enggak dikurangi, ya samono. Tetap, betul? Lah air sumur tuh yang tetap kira-kira jernih atau kotor lama-lama? Kotor, duit jenengan kalau disimpan terus suwe-suwe ya reget. Paham? Nanti dolarnya tambah naik, duitnya tambah ora apa? Payu. Makanya keluarkan duitnya mulai sekarang. Untuk apa? Sedekah, senengkan orang tua, senengkan keluarga, senengkan teman. Asik kan? Nanti duitnya nambah. Begini, saya mau nanya. Hujan itu bisa turun karena apa? Hujan bisa turun karena mendung gitu ya. Ya udah ginilah. Pertanyaannya salah tadi. Pertanyaannya salah. Kok bisa ada hujan? Dari mana asalnya hujan? Dari mendung. Ya. Lah mendung dari mana? Awan. Lah awan dari mana? Laut. Sungai? Kolam renang? Awan itu dari air yang menguap. Betul? Naik ke atas. Air yang menguap itu air yang kelihatan atau air yang di dalam tanah? Yang kelihatan. Air yang kelihatan menguap naik ke atas. Terus jadinya awan. Awan terus menghitam jadinya mendung. Mendung terus jadinya hujan. Nah, jenengan setelah turun hujan, jumlah air di rumah jenengan nambah atau kurang? Nambah, betul? Nambah. Jadi syarat biar dapat turunnya hujan dari langit, maka harus banyak air yang dibuka, air yang menguap, baru hujan akan turun. Makanya kalau pengen rezekinya nambah, jadikan atine buka. Ojo medit, ojo pelit. Setuju, Bu? Nah, suami jangan pelit kepada istri, jangan pelit kepada mana yang lebih pelit, suami atau istri? Bu, pulang dari sini jual mas-masan demi suami sanggup? Nggak jawab toh. Mesti jawabannya, lah terus nanti bagaimana masa depan saya, Beb? Nanti kalau saya sakit terus nanti berobat kan nggak punya simpenan toh, Beb? Nanti kalau anak saya begini saya nggak punya simpenan toh, Beb? Ini mas-masan kan simpenan saya toh, Beb? Begitu kan? Mohon maaf, kita ini jadi manusia kok mau ya dibodoh-bodohin ya? Dibodoh-bodohin bagaimana? Nanti kalau saya sakit gimana? Kalau anak saya nanti sakit gimana? Lah kok mikir elek-elek terus ya? Kenapa mikirnya elek? Kita diajari Allah mikir elek atau mikir apik? Mikir apik toh. Makanya mikir sing apik. Duitku ora bakal entek. Anakku uripe seneng. Bojoku insya Allah atine tentrem. Kalau mikirnya apik kan hidup nyaman. Kemana-mana enak. Dan yang begitu subhanallah yang hidupnya enak lah sing mikir engkau yang anakku loro piye anake loro. Engkau yang aku tua untuk entek piye untune entek. Lah mikirnya yang jelek, jelek. Wong Allah udah ngomong, ana indal dhanni 'abdi bi falyadun nabi masya. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, silakan berprasangka kepadaku sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Silakan. Nah, sebagai penutup, ini biar Habib Muhammad menyampaikan tambahan-tambahan. Ini pengumumannya dari saya. Insyaallah mulai bulan Maulid, ya bulan Maulid setiap Jumat bagi-bagi hadiah 50 item dan setiap Jumat ada sepeda ontel. Setiap nanti Jumat yang terakhir ada satu sepeda motor. Rencana awal bekas, nanti akhirnya bagaimana, wallahu. Wah, gampang Bu, minimalkan salah satu motor di depan, tak dupkan selesai. Motornya Bib Muhammad atau Mas Seto, salah satu kan dup nih, hadiahnya beres. Setuju Mas Seto? Oh, setuju. Dia yakin kok di dup itu anyar gitu. Ilmunya begitu. Ya, insyaallah. Pokoknya niat dari sekarang kita pengen senang-senang di bulan Maulid, senangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyenangkan umatnya Rasulullah. Fadhil Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Kekayaan ilmu yang barusan kita dengarkan sungguh luar biasa sekali. Semoga ilmu-ilmu tadi bukan hanya sekedar jadi tambahan informasi, tapi juga benar-benar menjadi tambahan ilmu dan amal untuk kita semuanya. Jadi kan sudah disampaikan, mangga rasanya manis. Tapi manisnya ya yang ada di balik tulisan manis. Nikah rasanya tidak berani jawab. Tidak tahu rasanya nikah? Oh belum. Kan jawabnya Mas Seto belum. Ya masing-masing itu ada inti rasanya yang tersimpan di dalamnya. Orang yang sudah benar-benar cinta sama ilmu, maka dia itu memang benar-benar mau mengabdi kepada ilmu. Saya kalau boleh cerita sedikit, Habib Abdullah bin Umar Asyadiri, tunjukkan kalau pernah dengar Rubat Tarim, atau Habib Salim Asyadiri, yang pernah berapa kali berkunjung ke Indonesia, beliau itu digelari sama ulama-ulama yang selevel dengan beliau, Sultanul Ulama, rajanya ulama, karena memang kekayaan ilmunya yang luar biasa. Itu pernah waktu itu ceramah di sebuah pondok pesantren, 1 jam cuma nyebutkan judul kitab tafsir yang pernah dihatamkan oleh beliau. Jadi alimnya kayak gimana, Beb? Wallahu a'lam. Super alim pokoknya. Alim banget, cinta sama ilmu. Beliau ini ayahnya namanya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyadiri. Habib Abdullah bin Umar Asyadiri itu dulu pernah mondok di tempat Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ketika datang ke sana mondok, waktu itu santri itu kan gak ada kasurnya kan. Buat alas tidur, tapi bawa alas tidur sendiri yang dilipat itu. Dilipat, ditalikan. Nah waktu itu, beliau ketika datang malam pertama, alas tidurnya masih dalam keadaan terlipat, dalam keadaan ditali. Malam pertama beliau sibuk belajar, sampai tidurnya itu cuma ketiduran sebentar, kemudian belajar lagi. Belum sempat ngelepas ikatan, tali daripada kasurnya tadi itu. Malam kedua, ternyata masih sibuk lagi, juga demikian. Malam ketiga, juga demikian. Akhirnya mondok 4 tahun, kasurnya belum dibuka ikatannya sama sekali. Kira-kira jenengan sanggup apa enggak yang model begini? Itu beliau, kemudian ketika mendirikan pondok pesantren, datang muridnya kemudian ya dari Indonesia juga. Itu murid ini belajar baru sebentar, kemudian laporan mau pamit pulang. Kenapa? Kalau ngapalkan enggak masuk-masuk. Jadi kalau belajar itu enggak masuk terus. Akhirnya kata beliau, kamu belajar enggak masuk-masuk ilmunya, enggak apal-apal. Iya. Ini ada surat dari orang tua kamu. Dibaca suratnya sekali, diambil lagi suratnya. Isinya apa? Diceritakan isi suratnya persis sama seperti yang tertulis di situ. Kata beliau, kamu ngapalkan baca surat 1 kali langsung apal, baca ilmu kok enggak apal? Kenapa? Muridnya bingung. Iya, Beb, saya juga bingung, Beb. Lah kenapa kok saya ini baca surat sekali apal? Sama kayak jenengan kalau dapat SMS misalkan. SMS buat yang muda-muda yang belum nikah misalkan, aku sebenarnya juga cinta kepadamu, bla bla bla bla. Itu sekalipun 5 SMS sekaligus, insya Allah masih apal. Bahkan kadang-kadang jadi wirid, mau tidur, baca. Bangun tidur, baca. Rampung sholat, baca. Atau misalkan dapat SMS hadiah mobil, itu insya Allah dibaca terus, ini benar apa enggak ini? Besok baca lagi. Kadang-kadang baru baca sekali sudah langsung hafal. Tapi isi pengajiannya Habib Novel yang minggu lalu masih ingat enggak? Enggak ingat? Cuma yang penting dapat berkahnya insya Allah ya. Amin Allahumma. Lah kenapa? Kok kita bisa sampai seperti itu? Kenapa? Karena kita belum ada kecintaan kepada ilmu. Lah cinta sama ilmu inilah yang menyebabkan mereka-mereka itu bisa punya kemampuan seperti Imam Syafi'i, baca sekali langsung hafal. Ada lagi orang yang baca 3 kali langsung hafal. Kenapa? Karena hatinya sudah cinta kepada ilmu. Satu kisah juga, namanya seorang ulama, muridnya Habib Ali juga, Habib Muhammad bin Hadi Asgaf, itu beliau istiqomah ngajar luar biasa. Sampai katanya Habib Ali didoakan macam-macam. Didoakan macam-macam, kasih kabar gembira macam-macam, dari saking istiqomahnya dia ngajar. Beliau itu buka pengajiannya, baca Sahih Bukhari. Baca Sahih Bukhari, kemudian diterangkan sama beliau per hadis dengan detail. Itu khatamnya setiap 8 tahun sekali. Pada pengajiannya itu seminggu mungkin bisa sampai beberapa hari. Itu khatamnya 8 tahun sekali dilakoni terus dengan istiqomah. Sampai beliau meninggalnya itu umur 90 tahun lebih, masih tetap dalam keadaan istiqomahnya setiap ba'dal maghrib ngajar kitab Sahih Bukhari. Dan yang lebih hebatnya lagi, beliau setelah maghrib ngajar, selesai ngajar, itu tanya sama murid-muridnya, malam ini ada majelis ilmu di mana? Padahal umurnya waktu itu 90 tahun, begitu dia dengar majelis ilmu di tempat ini, langsung nyiapkan kudanya, kendaraannya, gak cuma itu, bawa buku loh ini. Padahal mungkin di waktu itu satu kota yang paling alim beliau. Bahkan mungkin satu negara yang paling alim ya beliau ini. Dari saking luasnya ilmunya. Ini orang yang paling alim di kota, datang ke pengajiannya anak muda, bawa buku ketika duduk, duduknya seperti murid sambil nyatet. Jadi kayak orang-orang benar-benar gak paham. Dan itu beliau menikmati terus sampai umur 90 tahun tetap istiqomah dalam keadaan yang seperti itu. Kenapa? Karena kecintaannya kepada ilmu. Lah insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dalam sabda Nabi, dua orang pemburu yang tidak akan kenyang, pemburu dunia, itu gak akan kenyang selamanya. Orang yang benar-benar cinta sama dunia itu punya mobil 3, mesti kepengen punya mobil 4. Punya rumah di mana-mana, mesti kepengen tambah rumah lagi. Dan yang kedua adalah para pemburu ilmu. Orang itu semakin tambah ilmunya, semakin dia haus kepada ilmu. Semakin dia jadi ulama, maka semakin dia itu cinta kepada ilmu. Kalau orang sudah ngaku dia, saya sudah cukup pinter, tidak mau belajar, saksikanlah itu adalah orang yang paling goblok dewe. Dan kenapa? Ya soalnya dia menganggap sudah tidak perlu belajar lagi. Padahal yang hebat-hebat itu masih selalu terus menambah ilmu. Kenapa? Karena sudah merasakan kenikmatan ada di situ. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang semacam itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ingat terakhir ya. Mumpung ingat tentang tadi, apa namanya, haus cari ilmu. Ada seorang ulama itu di Hadramut sana, saya lupa namanya Habib siapa, hobinya itu baca buku. Kalau udah baca buku, gak bisa berhenti. Nah kebetulan beliau menikah. Nah ketika menikah, dikerjain sama teman-temannya. Kan biasa di sana masuk kamar manten gitu kan, habis akad nikah masuk kamar manten, berdua dengan istrinya, di depan kamar, itu dikasih buku baru, kitab baru yang belum pernah dibaca sama ulama tadi, sama ustadz, sama Habib tadi. Ditaruh depan kamar. Mau masuk kamar, lihat ada kitab. Kitabnya diambil, kemudian dicangking, bawa masuk. Duduk di tempat tidur, ya istrinya itu rebahan, beliau duduk di tempat tidur. Beliau ngomong sama istrinya, bentar ya, saya tak lihat nih judul bukunya apa. Dilihat judul bukunya, istrinya ngomong, sekira mungkin mandek. Ya enggak mungkin mandek, kebet, kebet, kebet, kebet sampai subuh istrinya enggak disentuh. Istrinya enggak disentuh. Yang disentuh adalah lembaran-lembaran kitab subuh khatam. Saya mau nanya, jenengan kalau jadi manten baru sanggup seperti itu? Jujur saja, blas kan ya? Blas. Jadi ojo ngaku-ngaku wis dadi wong sing tenan-tenan cinta ilmu. Kita ini baru belajar untuk mencintai ilmu. Ya insyaallah suatu saat bisa. Terakhir. Di Solo saya ketemu pecinta ilmu satu. Di Solo. Satu pecinta ilmu yang saya temui. Namanya Mbah Barit. Ya namanya Mbah Barit. Jenengan tebang Mbah Barit toh? Mbah Mubarit itu. Yang tua, kurus itu. Rumahnya di dekat apa namanya, di Pajang ya, di Pajang itu. Beliau pendengarannya sudah enggak dengar itu. Sudah enggak jelas ya, enggak jelas. Sehingga pakai alat bantu. Kalau alat bantunya enggak dipasang, enggak dengar. Waktu jalan menuju rumah saya, ketemu di depan kantor di situ ya. Ketemu di gang itu, depan kantor. Saya salaman, Mbah. Saya di telinganya saya keras gitu, Mbah. Jenengan menawi ten pengaosan niku saged mirengaken mboten? Buat yang lihat streaming mungkin bukan orang Solo ya, orang Jawa Barat atau orang mana. Yang penting manusia. Di situ saya nanya, "Kek, Mbah, Anda kalau hadir pengajian itu bisa mendengar enggak apa yang disampaikan oleh pembicara?" Jawabannya, "Yora." "Yora, aku ora krungu." Saya enggak bisa dengar. Saya tidak bisa dengar. Nah terus, nopo Mbah, kenapa kok hadir pengajian terus? Hadir sana, hadir sini. Jawabannya, aku yang nonton kecap-kecape gila wong sing ceramah. Nonton kecap-kecape wong ceramah, hatiku seneng luar biasa. Lihat mulutnya orang yang ceramah itu bergerak-gerak, hatinya senangnya luar biasa. Melek seger. Lah kalau kita ini wis krungu, kok ya turu? Wis krungu ya kok turu. Itulah bedanya kita dengan Mbah Mubarit. Ini hasil orang-orang dulu, orang tua umurnya mungkin sekitar 90 sekarang ya. Beliau apa namanya cintanya pada ilmu luar biasa dan semboyan hidupnya alhamdulillah. Dikit-dikit ngucap alhamdulillah. Ketabrak yang ngucap alhamdulillah. Itu Mbah Mubarit ini. Insyaallah ini sebagai penutup. Semoga barokah, semoga manfaat. Jumat depan insyaallah ketemu lagi. Sehat wal afiyah. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله آمين. Saya kemarin dulu ceramah di PETA itu di Tulungagung. Di situ ada seorang kiai sepuh dari apa namanya? Jombang, Mbah Yai Jamal ya. Termasuk tokoh seorang kiai. Itu semua ceramah saya itu ditulis sama beliau. Dengarkan dan ditulis. Padahal ini kiai punya pesantren dan seorang yang alim, berilmu. Apa yang saya omongkan ditulis. Yang saya kaget duduk sama saya, beliau itu nyatet ceramah saya yang didengarkan lewat MP3, lewat internet, didownload itu. Didengarkan, dicatat. Jenengan pernah ceramah begini, Bebia. Itu di kitab mana? Itu di kitab ada semua. Padahal aku sing ceramah wis lali. Ini orang-orang yang cinta pada ilmu. Insyaallah barokah, insyaallah manfaat. Pulangnya semoga selamat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil jalan Al-Fatihah untuk anaknya Bapak Soleh Anwar. Semoga anaknya dijadikan anak yang solehah, segera mendapatkan jodoh yang soleh dan semua hajatnya dipenuhi, menjadi yang dicita-citakan terwujud. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi